kau lihat, andai saja dapat kau rasakan pedihnya jiwaku karena sifatmu. Indah cinta yang kau berikan kini tiada lagi ku dapatkan teduhnya jiwa. Baiknya ku pergi tinggalkan dirimu sejauh mungkin untuk melupakan. Indah cinta yang kau berikan kini tiada lagi ku dapatkan teduhnya jiwa. Baiknya ku pergi tinggalkan dirimu sejauh mungkin untuk selalu tak pedulikanku yang mencintaimu yang menyayangimu. Bila saat nanti aku jauh, ku harap kau mengerti, ku harap kau sadari. Baiknya ku pergi tinggalkan diri sejauh mungkin untuk melupakan dirimu yang selalu tak pedulikanku yang